الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا إن شاء الله كما لنجدكم مهذا تركيت أحكام رمضان dan di sini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin bertanya, bagaimana yang sholat tarawih di rumah seperti istri-istri kami, bolehkah membagi sholat tarawih menjadi dua bagian? Misal setelah sholat isya sholat tarawih 4 rakaat, kemudian jam 3 bangun tidur sholat tarawih lagi melanjutkan kembali. Atas jawabannya kami ucapkan jazakumullahu khairan wa antum jazakumullahu khairan. Baik, telah kita sampaikan di awal bahwa sholat tarawih ataupun qiyamul lail ini tidak ada batasan rokaatnya, tidak ada batasan jumlah rokaatnya. Tidak ada batasan hanya 11 saja enggak. Dan ini pendapat yang rajih. Berdasar pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili matna matna. Salat malam itu dikerjakan dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai kapan semampunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 11 rakaat. Di masa kepemimpinan Khalifah Ar-Rashid Umar ibn Khattab radhiyallahu an ditambah. Bukan berarti ini satu kebid'ahan, tidak, karena memang tidak ada pembatasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau hanya menyebutkan tentang kaifiyah, tata cara salat malam itu 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Dan di masa itu tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Demikian pula berikutnya di masa Khalifah Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga tidak dibatasi dengan 11 rakaat. Dan di antara fatwa Syekh Al-Fauzan hafizahullah, beliau menganggap baik ketika di masa-masa sekarang ini kaum muslimin memperbanyak jumlah rokaatnya dengan pendeknya bacaan mereka. Kalau 11 rokaat bacaannya panjang-panjang sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sangat baik. Namun ketika dia tidak mampu berdiri lama dalam satu rakaat membaca satu juz, enggak mampu, maka bacaannya diperpendek namun jumlah rakaatnya diperpanjang. Apa tujuannya? Mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, bangun dia di malam hari, artinya menghidupkan malam. Namanya menghidupkan malam tentu menghidupkannya dengan ibadah. Imanan wa ihtisaba, dia lakukan itu karena keimanan. Itu adalah perintah Allah. Itu adalah yang dicintai Allah Azza wa Jal. Wa ihtisaba, dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tayyib. Lantas bagaimana dengan yang ditanyakan di sini? Apakah boleh membagi menjadi dua sesi? Sesi pertama di awal malam, kemudian katakanlah sesuai pertanyaan di sini ummahat, sesi yang kedua sepertiga malam terakhir jam 2 dia bangun sembari menyiapkan makan sahur diselingi dengan melanjutkan sholat. Kalau yang di awal tadi awal malam sholat 4 rakaat atau 10 rakaat, maka di akhir malam dia menambah lagi, menggenapkan Kalau seandainya dia sholatnya 11 rakaat, berarti yang 7 rakaat di akhir malam. Atau kalau seandainya dia mengerjakan 23 rakaat, maka yang 13 rakaat di akhir malam. Dan ini yang kami dapati ketika yang kami dapati di Al-Haram, Al-Haram Al-Makki, ketika umrah pada 2019 yang lalu. Ustaz Syarif hadir. Ada Ustaz Syarif Hafizahullah yang baru pulang dari umrah. Enggak ada. Ini dilakukan di Masjidil Haram. Di awal malam salat 10 rakaat. Kemudian di akhir malam jam 1 malam atau jam setengah 2 malam bangun lagi melanjutkan. Sebahagian mereka ada yang tertidur setelah sholat 10 rakaat tadi, ada yang masih tetap ibadah, ada yang membaca Al-Quran, ada yang murajaah, ada yang bertasbih, dipenuhi waktunya dengan ibadah kepada Allah. Setelah itu bangun di akhir malam melanjutkan sholatnya. Ada lagi di antara mereka yang tertidur atau bahkan memang sengaja tidur di awal malam, sudah sholat di 4 rakaat atau 10 rakaat, kemudian tidur istirahat demi untuk bisa bangun di akhir malam untuk mendapatkan keutamaan sepertiga malam terakhir. Yanzilu rabbuna ila samai'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ini pada sepertiga malam terakhir untuk mendapatkan ini. Fa yaqulu hal min da'in fa ujiba, hal min mustaghfirin fa aghfir lah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, apakah ada yang berdoa menyeru meminta kepada-Ku sehingga Aku kabulkan doanya? Adakah di antara hamba-hamba-Ku yang meminta ampun agar Aku ampuni untuk mendapatkan keutamaan 10 malam terakhir ini? Maka ini boleh. Dan ini sudah dikenal di kalangan salafus salih. Membagi qiyamul lail dengan dua waktu telah dikenal di kalangan salafus salih, bukan perkara bid'ah. Iya, terjadi khilaf, sebagian ulama tidak menyenanginya, menyatakan bahwa lebih utama dalam mengerjakan salat malam secara langsung sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak ada yang mengingkari sampai menyatakan inilah perbuatan bid'ah muhdatsah. Sehingga jawaban dari pertanyaan ini, bolehkah membagi salat tarawih menjadi dua bagian bagi mereka para umat? Jawabannya boleh, bahkan dari kalangan aba juga boleh. Dan itu yang dilakukan oleh sebahagian a'immah di masjid, atau yang dilakukan oleh para imam salat di Al-Haram. Membagi salat dengan dua waktu, terlebih pada 10 malam terakhir, demi untuk menghidupkan malam tersebut. الله أعلم بالصواب.